Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Saudara kaum muslimin pendengar di Indosiar di manapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semua di kesempatan malam hari ini? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat ya dan masih semangat untuk beraktivitas. Dan tentunya bagi Anda yang sedang beraktivitas di kesempatan hari ini atau malam hari ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai ya kembali di hari Kamis ini, malam Jumat. Kita jumpa kembali ya dalam acara indahnya keluarga Sakinah. Jadi bagi para pendengar yang mau ikut atau ingin mendengarkan acara ini, insya Allah nanti beberapa saat lagi ya, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi, kita akan mengikuti bersama sebuah acara, yaitu acara indahnya keluarga Sakinah bersama Ustaz Muhammad Umar Sewet Hafidullah Ta'ala. Dan pembahasan atau acara ini ya kita ambil dari pembahasan kitab Isratun Nisa karya Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dan acara ini insya Allah akan kita siarkan secara langsung dari studio Indosiar setiap hari Kamis ya, malam Jumat. Jadi jangan sampai bagi para pendengar yang mau mengikuti acara ini, jangan sampai ketinggalan ya. Dan acara ini khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ya, yang sudah berkeluarga ataupun bagi para pendengar yang mau bersiap-siap. Ataupun, ya ini maaf ya, bukan untuk anak-anak. Jadi para orang tua ya, untuk dibimbing anak-anaknya. Dan alhamdulillah, sekarang Ustaz Muhammad Umar Sahabat Hafidullah Ta'ala sudah berada di studio. Jadi bagi para pendengar yang mau mengirim pertanyaan, ya tentunya seputar permasalahan keluarga, ya nanti bisa Anda kirimkan di 0896342x6. Ya sekali lagi, di 0896342x6. Tapi tetap ya, ini via WhatsApp ya, untuk SMS mungkin akan di skip atau dilewat. Dan alhamdulillah ya kita masuk dalam acara indahnya keluarga Sakinah bersama Ustaz Muhammad Umar Syarif Hafidzallahu Ta'ala. Pembahasan dari kitab Isratun Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dan kami informasikan lagi ya bahwasanya acara ini insya Allah akan disiarkan secara langsung tiap hari Kamis malam Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan untuk pertanyaan bisa Anda kirimkan ke WhatsApp ya, 0893425x6. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Muhammad, kita langsung ke penyampaian materi Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Isratun Nisa yang sudah agak lama terhenti. Dan kita sampai pada pembahasan tentang khidmatul mar'ah, pelayanan seorang istri kepada suami. Dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala hadisnya Qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak. Qala anba'ana Abu Usamah. Qala anba'ana Hisham an abihi an Asma. Qalat tazawwajani Az-Zubair. Disebutkan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala sampai kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai Abu Bakar dan semoga Allah meridhai anaknya Asma. Dia menceritakan tazawwajani Az-Zubair. Telah menikahi aku Zubair radhiyallahu taala anhu. Wama lahu fil ardi min mal. Dan beliau tidak memiliki di muka bumi ini harta. Wala mamluk, tidak pula memiliki budak. Wala syai, tidak punya apa-apa. Ghaira farasihi, kecuali kudanya yang dia punya. Fakuntu u'lifu farasahu. Maka akulah, kata Asma, yang memberi makan kudanya. Wa akfihi mu'natahu, yang mencukupi kebutuhan kudanya. Wa asusuhu, yang memandikan dan menggosoknya. Wa adukun nawa linadihihi, dan akulah yang menumbuk biji-biji korma untuk campuran makanannya. Wa u'lifuhu, dicampur dengan makanannya. Wa astaqil ma, bahkan aku pula yang menimba air. Wa akhruzu ghurbahu, dan aku yang memenuhi tempat-tempat airnya. Wa a'jin, dan aku pula yang mengaduk adonan roti. Walam akun uhsinu akhbaz, tetapi aku tidak bisa atau tidak mampu, tidak bagus dalam bikin kue, dalam bikin roti. Fakana yakhbaz jarat, maka yang membuat roti adalah jaratun li minal ansar. Yang membuatkan roti untuk kami adalah wanita-wanita tetanggaku dari kalangan ansar. Kunna niswata sidqin, dan mereka memang sahabat-sahabat yang baik. Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair, dan aku membawa biji-biji kurma di karung di kepalaku dari kebunnya atau dari tanahnya Zubair sampai ke rumah. Thulutsai farsakh, hampir 2/3 mil. Fajitu yauman, maka seperti biasanya pada suatu hari aku membawa biji-biji kurma di kepalaku. Falaqiyani nabi, dan Nabi SAW bertemu dengan aku di tengah jalan. Wa ma'ahu nafarun min ashabih, dan bersamanya ada beberapa sahabat-sahabat beliau. Fada'ani, Rasulullah SAW memanggilku sambil berkata kepada salah satu untanya, ikh, ikh. Kalimat yang biasa diucapkan untuk unta agar mau berhenti dan duduk. Ikh, ikh. Liyahmilani khalfah, agar aku naik di unta tersebut. Tapi aku malu, anni asiru ma'ar rijal. Aku malu kalau aku berjalan bersama rombongan laki-laki. Wa dzakartu Zubair wa ghiratahu, aku ingat bagaimana Zubair dengan kecemburuannya. Wa kana min aghyarin nas, sedangkan beliau orang yang paling pencemburu. Fa arafa Rasulullah sallam anni qad istahyaitu, maka Rasulullah sallam tahu kalau aku malu untuk naik di unta tersebut karena berjalan bersama sekian laki-laki. Famadha, maka Rasulullah pun pergi. Fajitu ila Zubair, maka aku datang bertemu dengan Zubair. Fakultu, aku katakan, laqiyani Rasulullah sallam wa ala ra'sin nawa, aku tadi bertemu dengan Rasulullah sallam sedangkan di kepalaku ada biji-biji kurma, yakni membawa karung berisi biji kurma. Wa ma'ahu nafarun min ashabih, dan bersama Rasul ada beberapa sahabat-sahabat beliau. Fa anakha li arkaba ma'ah, maka beliau pun mendudukkan salah satu untanya untukku. fastahyaitu, tapi aku malu. Wa araftu ghiratak, aku malu dan aku ingat betapa pencemburunya engkau. Faqala wallahi la hamlukin nawa kana ashadda min rukubik ma'ahu. Kata Zubair kepada istrinya, sungguh demi Allah, engkau memikul kurma-kurma tadi atau memikul biji-biji kurma tadi itu lebih dahsyat bagiku daripada naikmu bersama Rasulullah atau naikmu bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalat hatta arsala ilayya Abu Bakar. Kata Asma, begitu keadaanku sampai Abu Bakar mengirimkan kepadaku seorang budak khadim, seorang pelayan. Fakafatni siyasat al-faras, maka dia mencukupi aku dari urusan kuda, memberi makannya, memandikannya, mengurusinya segala macam, aku terbebas. Faka'annama ta'ataqani, seakan-akan aku dimerdekakan dengan dikirimnya khadimah atau dengan dikirimnya budak oleh Abu Bakar, seakan-akan dia membebaskan aku dari perbudakan. Ikhwanu minna a'azukumullah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam bab fardul khumus dan dalam babun nikah atau babul ghirah, kitabun nikah, dan juga Muslim dalam sahihnya dalam kitabus salam bab jawaz irdafil mar'ah. Ini barakallahu fikum hadis tentang Asma. Apa yang dikasih judul oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah? Yani apa judul yang diberikan oleh beliau? Beliau memberi judul khidmatul mar'ah, pelayanan wanita terhadap atau untuk suaminya. Dari sini barakallahu fikum kita melihat bahwasanya Asma membantu Az-Zubair dari sekian hal. Walaupun dia tidak bisa membuat roti, tetapi dia yang mengaduk adonannya, dia yang membawa gandumnya, dia bahkan yang mengurusi kudanya, dia yang membawakan kurmanya dan biji-biji kurmanya, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum sebagai syahid, sebagai bukti, sebagai dalil yang dimaukan oleh Imam An-Nasa'i, bahwa seorang wanita melayani suaminya dan membantu suaminya. Maka barakallahu fikum, jangan sampai ada kalimat-kalimat yang keluar, saya ini istri bukan pelayan. Padahal barakallahu fikum, kalau saja ada pelayan wanita melayani suamimu, pasti kamu cemburu. Membawakan barangnya, membersihkan, cucikan bajunya, pakaian dalamnya dan sebagainya. Barakallahu fikum. Ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi sejak zaman salaf. Ini yang terjadi dan lumrah biasa terjadi sejak zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang kedua, tidak mengapa pula kalau memang mampu sang suami memberikan bantuan dengan pelayan misalnya, pembantu rumah tangga dan sebagainya, tentunya dengan syarat-syarat agar aman dari fitnah. Jangan sampai terjadi fitnah karena urusan-urusan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Asma membawa pikulan di kepalanya, beliau kasihan. Dan itu rahmat kasih sayang Rasulullah sallam, sehingga menurunkan salah satu untanya, mempersilahkan dia naik. Tetapi beliau Asma malu karena Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat-sahabat laki-laki dan dia ingat kecemburuan suaminya. Dan Rasulullah SAW memaklumi karena memang demikianlah seorang wanita harus memiliki rasa malu. Harus memiliki rasa malu yang lebih karena itulah keistimewaan mereka para wanita. Barakallahu fikum, juga tahu bagaimana kecemburuan suaminya sehingga dia hati-hati jangan sampai suaminya marah, cemburu, dan sebagainya. Menjaga hati suaminya. Bab berikutnya, tentang tahrimu darbil wajhi fil adabi. Bab berikutnya, Imam Nasai membawakan bab haramnya memukul wajah ketika mendidik seorang istri. Mendidik maksudnya mentakdib, menghukum karena pendidikan, karena pelajaran. Kadang-kadang istri, anak perlu diberi pelajaran ketika melanggar. Boleh dipukul, disebutkan di dalam Al-Quran, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Tetapi di sini dilarang untuk memukul wajah. Jangan memukul wajah. Termasuk di dalamnya menempeleng wajah. Tidak boleh. Hadisnya dibawakan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya. Qala akhbarana Abdah ibn Abdillah. Qala amba'ana Yazid. Qala akhbarana Syu'bah an Abi Qaz'ah an Hakim ibn Muawiyah an Abihi. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sa'ala rajulun ma haqqul mar'ati ala zawjiha. Disebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallam bahwasanya Rasulullah sallam pernah ditanya oleh seseorang, ma haqqul mar'ah ala zawjiha? Apakah haknya seorang wanita terhadap suaminya? Maka Nabi menjawab, tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribul wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hak istri dari suami adalah beri makan dia apa yang kamu makan, beri pakaian dia jika engkau berpakaian. Maksudnya berpakaian adalah engkau punya pakaian, maka berikan juga kepadanya pakaian. Wala tadribul wajh, dan jangan pukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan menjelekkannya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot di tempat tidur kecuali di rumahnya sendiri. Ikhwanu fillah a'azzakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud juga di samping Imam An-Nasa'i yang meriwayatkan, juga Abu Dawud dalam sunannya, dan juga barakallahu fikum diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah rahimahullah dan lain-lain. Disebutkan beberapa hak-hak seorang istri. Pertama, beri makan dia seperti yang kamu makan. Jangan kamu bermewah-mewah sendiri tanpa istrimu. Istri dikasih makanan yang sangat-sangat-sangat super sederhana, nasi putih dengan garam, sedangkan kamu makan mewah. Tidak boleh begitu. Makanlah seperti yang kamu makan. Beri makan dia seperti yang kamu makan. Demikian pula pakaian, beri pakaian padanya seperti yang kamu pakai. Bukan bentuknya sama, tentunya pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan akan berbeda. Tetapi nilainya paling tidak sama. Barakallahu fikum. Bukan yang ini pakaian yang kasar, jelek, sedangkan suaminya memakai yang mahal, yang bagus. Tidak demikian. Dan ini juga maknanya adalah kemampuan. Beri makan kalau kamu makan. Beri pakaian kalau kamu berpakaian. Maksudnya kalau engkau punya, kalau engkau mampu, beri. Berbeda kalau tidak mampu, berarti sama-sama tidak makan. Sama-sama puasa. Maaf, kita hari ini enggak punya makanan. Nanti saya akan cari, mudah-mudahan kita bisa makan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hampir tidak ada yang sampai seperti itu. Tetapi maknanya kalau ternyata memang pas-pasan, ya bersama-sama makan pas-pasan. Kalau cukup walhamdulillah, ya bersama-sama makan dengan cukup walhamdulillah. Yang ketiga, wala tadribul wajh, jangan memukul wajah. Ini yang dijadikan judul oleh beliau. Sehingga kalau terasa, kayaknya pernah ini Ustaz. Memang pernah dalam bab-bab lain. Karena kadang-kadang satu hadis diulang beberapa kali dari sisi yang berbeda. Misalnya pertama tentang haknya wanita. Kedua tentang tidak bolehnya memukul wajah. Hadisnya ini juga. Atau yang berikutnya, bolehkah menghajar? Bawakan hadis ini lagi. Karena yang kelima nanti bolehnya memboikot di tempat tidur. Wala tadribul wajh, ini yang ketiga. Jangan pukul wajah. Dan ini yang berkait dengan judul bab. Tahrim dorbul wajhi fil adabi. Haramnya memukul wajah dalam mendidik istri. Yang keempat, la tuqabbih. La tuqabbih, jangan menjelekkan. Bisa bermakna umum, menjelekkan dengan kata-kata. Ini engkau jelek. Ini, itu, segala macam. Ya, ini ucapan-ucapan yang menjelekkan dirinya. Dasar begini, dasar begitu, tidak boleh. Itu istrimu. Kalau bukan kamu yang memuji, siapa yang memuji? Kalau tetangganya memuji, istri kamu cantik sekali, kamu malah cemburu. Tidak ada orang yang pantas untuk memuji istrimu, ya kecuali kamu. Tayyib, itu satu. Kedua, perempuan. Sering disebut oleh Nabi SAW, atau pernah disebut oleh Nabi SAW, dalam beberapa hadis dengan qawarir. Hati-hati, kata Nabi, dengan qawarir. Kawar itu gelas-gelas kristal yang mudah pecah, yang mudah tergores. Dipukul mungkin lebih ringan bagi wanita daripada dijelekkan. Dasar kamu jelek, pesek, hitam, dan sebagainya. Mungkin itu lebih sakit daripada pukulan bagi wanita. Bahkan bisa melekat lebih lama. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, la tuqabbih. Jangan jelekkan istrimu. Silakan kamu marah dengan kata-kata yang wajar. Kamu enggak nurut, kamu bandel misalnya. Tetapi jangan menjelekkan. Dasar jelek, jangan. Itu yang makna pertama, umum. Menjelekkan dengan kata-kata apapun yang maknanya menjelekkan, tidak boleh. Ada makna khusus yang kedua, yaitu kalimat qabbahallahu wajhak. Ini juga dilarang. La tuqabbih, kata sebagian ulama, maknanya la tuqabbih adalah jangan ucapkan qabbahallahu wajhak. Yang artinya, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Ini ucapan yang sering diucapkan oleh orang Arab ketika marah. Sesama laki-laki, atau perempuan sesama perempuan, ataupun seorang kepada orang lain sering berkata seperti itu, qabbahallah wajhak, qabbahallah wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu, dan seterusnya. Kepada istri, istri kepada suami, jangan. Itu istrimu. Kalau ternyata dikabulkan benar-benar jelek, kamu yang menyesal. Kamu sebagai suaminya sedih, kenapa istri saya begini. Nah, kamu yang sering mengucapkan qabbahallah wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Sehingga dua-duanya tidak boleh. Jangan dijelekkan dengan kata-kata yang jelek, dan jangan dijelekkan dengan makna ucapan semoga Allah menjelekkan wajahmu. Itu yang keempat. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Jangan menghajar, memboikot kecuali di rumah. La tahjur illa fil bait. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya barakallahu fikum, jangan engkau keluar rumah atau engkau mengusir dia keluar rumah, tidak, tetap di rumah. Hanya pisah ranjang saja. Barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Semoga dua hadis yang kita bacakan mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Semoga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala taufiq untuk bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama tadi sebuah pembahasan dari pembahasan kitab Islatun Nisa bersama Ustaz Muhammad Umar Syawad Hafidhullah Ta'ala. Dan kini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu murotal pilihan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indosiar. Barakallahu fikum. 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar dan masih kita dalam acara Indahnya Keluarga Sakinah. Dan kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita langsung bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, bukankah Asma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mahram? Bolehkah menawarkan tumpangan ke wanita bukan mahram? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, wa iyyakum jazakumullahu khairan. Hukum asalnya memang jelas tidak boleh. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah atau bahkan Imam Muslimnya di dalam sahihnya memberi judul hadis ini dengan judul Jawazu irdafil mar'ah al-ajnabiyah idza a'yat fit tariq. Ada kalimat idza a'yat fit tariq. Bolehnya memberikan tumpangan pada seorang wanita yang asing bukan mahram di jalan ketika ada kesulitan pada wanita tersebut. Dia berat, jalan jauh, panas, sehingga terlihat kesusahan. Ayat di sini disebutkan dalam Sahih Muslim dengan judul Ida Ayat Fit Tariq. Itu satu. Yang kedua, jangan kalian bayangkan bahwa berboncengan dengan unta itu kemudian berdempetan. Tidak, unta itu besar. Bisa ada tempat tersendiri, dengan kursi tersendiri, terpisah dari, itu satu. Jawaban kedua, seperti yang saya bacakan tadi di awal, di dalam kajian, saya malah menduga bahwa itu adalah disediakan unta khusus, nanti dituntun bersama Rasulullah SAW, begitu. Jadi tidak ada keterangan bahwa itu dibonceng, begitu. Tapi Rasulullah SAW menyuruh salah satu untanya untuk duduk atau untuk mendekam. Disediakan tempat khusus untuk wanita tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, apakah yang ini atau yang itu. Yang jelas itu bukan dalam keadaan situasi normal, tapi dalam keadaan darurat. Melihat seorang wanita dengan membawa barang berat di kepalanya, dalam keadaan di tengah panas, terik, dan perjalanan jauh. Disebutkan tadi 2/3 mil jauhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, istri sering marah-marah ke ana lantaran ana kurang humoris. Ana sudah berusaha berkawan dengan teman yang humoris, ya qadarullah ana belum bisa merubah karakter ana. Mohon nasihatnya buat ana dan istri ana agar bisa menerima apa adanya. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Urusan seperti itu barakallahu fikum sesungguhnya akan muncul sendiri dan akan berjalan sendiri asal dua-duanya saling menerima, saling memberi, saling perhatian, saling menyayangi, saling mencintai. Otomatis akan muncul yang begitu, kalimat-kalimat yang menyegarkan istri pada suami, suami pada istri. Kalau kelihatan suaminya agak pendiam, tidak bisa humor, ya kamu yang guyoni dia. Dia juga bisa ketawa atau gak bisa ketawa. Itu kan keanehan kalau gak bisa ketawa. Kamu yang guyoni dia atau kamu yang mengajak guyon dia sehingga lama-kelamaan ketularan. Ketularan guyon juga. Ya ini membalas guyonan istrinya, kan begitu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau dipaksain, dibuat-buat, malah gak lucu juga. Iya kan? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Jika seorang istri sakit dan membutuhkan pengobatan, namun suami enggan mencari nafkah tambahan untuk pengobatan dan kebutuhan lain yang seringnya tidak tercukupi dengan alasan kesibukan di lembaga pendidikan, apakah diperbolehkan istri meminta hulu? Mohon bimbingan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tidak boleh minta hulu. Itu jawaban ringkasnya. Bahkan ada riwayat mukhtadi'at hunnal munafiqat. Orang-orang yang minta hulu tanpa alasan yang syar'i adalah munafiqat. Wanita-wanita yang punya penyakit nifaq. Barakallahu fikum. Sudah kita baca tadi riwayat hadis dari Asma, anaknya Abu Bakar. Abu Bakar bukan orang miskin, berarti anak orang kaya Asma itu. Tetapi lihatlah kata beliau menceritakan dirinya, aku dinikahi oleh Zubair dan Zubair tidak memiliki apapun, tidak memiliki budak, tidak memiliki, aku semua yang kerja, aku yang mengurusi kudanya, aku yang membawakan ini, aku. Tapi sabar. Sabar, tidak berpikir kemudian hulu. Kalau ya, qadarullah, hulu, apakah kamu yakin kamu akan bisa mendapatkan suami yang mencukupimu? Atau malah menjanda? Tidak punya orang yang bisa membantumu? Ketika orang tua tidak ada, kamu sendirian. Apakah tidak berpikir ke sana? Kamu yakin ketika kamu hulu, kemudian kamu akan mendapatkan pasangan yang kaya raya atau mencukupi kamu? Sabar itu indah. Sabar itu indah. Fasabrun jamil. Allah ulangi dua kali dalam satu surat. Dalam kisah Yaqub bapaknya Yusuf alaihis salam. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Sabar itu indah. Sehingga barakallahu fikum, sakit kalau dia masya Allah sabar jadi pahala. Kalau diruqyah bisa sembuh biiznillahi ta'ala. Atau dia minum apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa habbat adalah dawaun likulida, obat dari segala penyakit. Kalau yakin dengan apa yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW, imma kamu sembuh, wa imma kamu mendapatkan pahala karena taat pada Rasul, wa imma kamu mendapatkan semuanya, sembuhnya, pahalanya, dan juga engkau mendapatkan keridhaan suamimu. Sesuamimu itu adalah jannatuki wa naruki, surgamu dan nerakamu. Sehingga jangan dikit-dikit minta hulu, dikit-dikit minta hulu. Bersabarlah. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sakit begini, begini, begini. Parah sakitnya. Epilepsi. Doakan ya Rasulullah SAW supaya aku sembuh. Aku bisa mendoakan. Mau kau doakan atau engkau sabar? Kalau sabar, engkau dapat jannah. Kalau gitu aku milih sabar. Tapi ya Rasulullah, aku khawatir kalau aku kumat, auratku tersingkap. Maka didoakan agar tidak tersingkap ketika kumat sakitnya. Diberitakan dengan berita jannah oleh Rasulullah SAW, sabar dia. Mudah-mudahan suamimu tidak seperti yang kamu sangka, tidak ngurusin atau tidak perhatian. Dia perhatian, hanya saja dia belum mampu dengan apa yang dia punya. Mudah-mudahan dengan doa suamimu, engkau sembuh. Dengan sebab ketaatanmu, Allah berikan kesembuhan. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, selanjutnya Ustaz, bismillah, mohon nasihatnya untuk pasangan yang belum dikaruniai keturunan, dan nasihat untuk para wanita yang belum dikaruniai anak. Terkadang mereka mudah tersinggung dengan ucapan, kamu sudah punya anak, seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum jazakumullahu khairan. Enggak usah tersinggung, enggak usah baper. Pertanyaan yang wajar, dan kamu jawab juga dengan wajar. Kamu jawab, Allah belum memberikan amanah kepada saya. Barakallahu fikum. Itu pertanyaan sama sekali tidak kemudian memojokkan kamu. Kenapa kamu begini? Karena itu urusan Allah SWT. apakah akan jadi ataupun tidak jadi, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan punya anak atau tidak punya anak, akan punya anak laki-laki ataupun perempuan, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawablah qadarullah wa ma syaa fa'al. Aku belum punya anak. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kamu tambahkan rasa syukurmu kepada orang tadi. Maksudnya syukur pada Allah, kamu kabarkan kepada orang yang nanya, alhamdulillah saya masih pengantenan terus misalnya, supaya mereka tahu kalau tidak punya anak tuh ada untungnya. Belum dapat amanah yang berat, belum dapat tugas yang berat, kamu masih bisa berduaan kesana kemari. Biar mereka itu juga mendapatkan dua jawaban. Jawaban pertama, memang ini urusan Allah, saya belum dikaruniai dan saya belum dikasih amanah. Kedua, menjawab juga bahwa perkara ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kul syi fi salih. Segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti ada hikmah di balik itu. Maka syukurilah hikmah yang Allah kehendaki, yang kadang kita sadar, kadang tidak sadar. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Tapi hikmah mesti akan ada. Maka syukurilah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Barakallahu fiikum. Kemudian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa sampai tua sekalipun, jangan putus asa. Sebagaimana Zakaria yang Allah khabarkan dalam awal surat Maryam. Inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wahai Rabbku, rambutku mulai memutih dan tulangku mulai rapuh. Tetapi aku tidak putus asa untuk terus berdoa kepadamu. Lihat ikhwan ibn a'azzakumullah. Lihatlah para pendengar yang kami hormati. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak putus asa, aku tidak sengsara dengan berdoa padamu. Terus aku akan berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan berita gembira, yubasyiruka biyahya. Allah beritakan berita gembira dengan anak yang Allah beri nama sendiri, Yahya. Lam yakun min qablu samiyya, yang belum pernah ada nama Yahya sebelumnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, bukan hanya satu kisah. Ada kisah lain yang juga sama berdoa meminta anak. Siapa selain Zakaria? Ibrahim alaihis salam. Terus meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Sampai dia nikahi budaknya. Dan barakallahu fikum, namanya budak, mohon maaf, bukan wanita yang cantik, wanita yang biasanya hitam, jelek, keriting dan seterusnya. Tetapi karena sangat ingin anak, dibebaskan, dimerdekakan budaknya, dinikahi. Hajar punya anak, hamil. Begitu Hajar hamil, Sarah, istrinya yang pertama, juga hamil. Itulah sebabnya beberapa orang Arab berkata laula al-ghirah la mahamalatin nisa. Kalau bukan karena cemburu, wanita itu enggak akan hamil. Artinya di antara hikmah cemburunya wanita itu ya ini. Begitu Hajar hamil, Sarah ikut hamil. Lahirlah dua anak sekaligus. Walaupun tidak bareng-bareng ya, tapi Allah berikan dua. Ismail dan Ishak. Dan dua-duanya istimewa. Ishak melahirkan anaknya Ya'qub. Ya'qub melahirkan anaknya Nabi lagi. Para anbiya dari Bani Israel, semua turunan Ishak. Turunan Ibrahim alaihissalam. Dan Ismail, yang turunannya adalah orang-orang Arab, yang dijuluki dengan Arab, adalah anaknya Ismail. sampai kemudian Allah utus nabi yang terakhir, nabi yang terbesar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu barakah dari doa Ibrahim kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, aku minta engkau berikan kepada aku anak-anak yang saleh. Jadi jangan lupa kalau doa minta anak yang saleh. Na'udzubillah, kalau dikasih anak tapi tidak saleh, mengerikan sekali. Kalau dikasih anak tapi anaknya durhaka, asal tidak punya anak, kan begitu. Sehingga mintalah durriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku meminta keturunan yang saleh, yang thayyibah, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dua jawaban saya tadi. Pertama, enggak usah baper kalau ditanya, udah punya anak belum? Enggak usah tersinggung. Pertanyaan yang wajar, dan jawab dengan wajar pula. Allah belum kasih saya. Allah belum karuniakan pada saya. Dan kalau perlu pakai kata, Allah belum memberikan amanah pada saya. Biar tahu, mereka-mereka yang punya anak, bahwa itu amanah. Berat. Sehingga, yang belum dikasih amanah, sesungguhnya ada sisi kelonggaran, tidak berat. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita turunan yang salihah, durriyah thayyibah. InsyaAllah menjadi anak-anak generasi yang terbaik. Bismillahi ta'ala. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas waktunya pada pertemuan kita kali ini. Demikianlah saudara komisi min dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama acara indahnya keluarga sakinah pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.